Konsultasi Syariah. Hukum menunda pembagian daging akikah. Pertanyaan. Saya baru saja dikaruniai anak lelaki. Alhamdulillah. Pada hari ketujuh atau hari disunahkan berakikah, kami direpotkan dengan kondisi bayi yang harus masuk ke rumah sakit. Namun kami berakikah hanya menyembelih saja daging-daging kambing yang akan dibagikan, kami masukkan ke freezer untuk kemudian kami masak dan bagikan setelah kami selesai mengurus bayi kami yang masih di rumah sakit. Bagaimana hukumnya menunda memberikan sedekah hasil akikah? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hakikat dari akikah adalah menyembelih kambing dalam rangka beribadah kepada Allah, karena mensyukuri nikmat atas kelahiran anak. Dari Salman bin Amir ad-Dabbi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'al gulami akikatuh, fa'ahriku anhu dama, wa'amitu anhu al-adha." Yang artinya, setiap anak ada akikahnya, disembelihkan hewan untuknya, dan dicukur rambutnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Hadis ini menunjukkan bahwa inti dari akikah adalah kegiatan penyembelihannya, dan bukan pembagian dagingnya. Karena itu, jika kita ingin menjalankan akikah di hari ketujuh pasca kelahiran, maka yang harus kita lakukan adalah menyembelih kambing di hari itu. Sementara untuk pembagian dagingnya, para ulama menjelaskan bahwa syariat memberikan kelonggaran. Dalam arti tidak harus bertepatan dengan waktu penyembelihan. Sebagaimana kurban, penyembelihannya dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu Idul Adha dan Hari Tasyrik, sementara distribusi dagingnya boleh menyusul. Ibnu Qudamah menjelaskan, aturan dalam akikah seperti hukum makan, dihadiahkan dan disedekahkan, sama seperti aturan kurban. Artinya aturan akikah sama seperti aturan kurban. Dan ini yang dinyatakan Asy-Syafi'i. Ibnu Sirin mengatakan, tangani dagingnya sesuai yang Anda inginkan. Beliau juga menegaskan, yang paling mendekati, akikah dikiaskan dengan kurban. Karena akikah adalah ibadah yang disyariatkan dan hukumnya tidak wajib, sehingga sama seperti kurban. Dan karena akikah sama seperti kurban untuk kriteria hewannya, usianya, batasannya, dan syarat-syaratnya, sehingga cara pembagiannya juga sama seperti kurban. Al-Mughni. Demikian pula akikah bisa diwakilkan. Sebagaimana menyembelih kurban dan pembagiannya bisa diwakilkan. Al-Qarrafi mengatakan, amal perbuatan itu ada dua, amalan yang dilakukan untuk tujuan kemaslahatan tertentu tanpa melihat siapa pelakunya, seperti mengembalikan wadiah, melunasi utang, mengembalikan barang rampasan, membagi zakat dan kafarat, distribusi daging hadiyu dan kurban, menyembelih hewan, atau semacamnya. Semua amal ini boleh diwakilkan dengan sepakat ulama, Al-Furuq. Karena itu, untuk kasus yang Anda alami, ada dua solusi yang bisa dilakukan. 1. Mewakilkan pelaksanaan dan distribusi akikah kepada orang lain agar dilakukan di hari ketujuh pasca kelahiran. 2. Menyembelih hewan akikah di hari ketujuh, kemudian menunda distribusi di waktu yang memungkinkan. Demikian, Allahu a'lam.